asalnya berasi dari padi, padi ditanam di tengah sawah. Hati yang keras tidak berbudi, di barat pohon tidak berbuah. Hati yang keras tidak berbudi, di barat pohon tidak berbuah. Tumbuh-tumbuhlah padi jadikan beras, jangan pula berbudi harapkan balas. Tumbuh-tumbuhlah padi si beras ketan, jangan pula benamo si kajang lako, Datuk Panglimo megang kemudi, betutur kato bemanis muko, itulah juga rangkaian budi, betutur kato bemanis muko, itulah juga rangkaian budi. Jadikan beras, jangan pula kebudi harapkan beras. Membawa diri. Thank you. Jangan.